kita jalan berdua, bergandengan tangan tapi tak jadian. Kita nonton berduaan dan makan malam tetap tak jadian. Ini nasib yang mengenaskan, harus terjadi lagi. Bukan mau suzon, tapi orang bilang itu friendzone. Malam telpon-telponan, hingga pagi datang, tetap tak jadian. Sudah banyak perhatian, juga kesempatan, masih tak jadian. Tidakkah cukup yang engkau lihat, pertemanan ini sungguh berat. Tidakkah indah bila kita bersama, tapi tidak di mimpi saja. Tapi orang bilang itu